ini udah direkam. Seluruh kehidupan saya adalah bertahan hidup. Udah itu aja. Gak boleh ya? Bertahan hidup itu satu, dia ada satu kata kan? Satu. Bebas.